Mitra bisnis, rendahnya kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia benar-benar menjadi persoalan serius bagi pengembangan industri dan iklim usaha di sini. Seperti ketersediaan sarana jalan misalnya, China mampu membangun 24 km jalan per hari, sedangkan India 20 km. Nah, Indonesia dalam 5 tahun terakhir hanya mampu membangun 6 km per hari saja. Dampaknya, tentu saja daya saing pelaku industri di Indonesia tidak akan mampu mengimbangi kedua negara tersebut. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Penasehat Gabungan Asosiasi Perusahaan Mesin dan Logam Indonesia, Ahmad Safiun. Pak Ahmad, bagaimana komentar Anda? Jalan raya, terutama sebetulnya pembebasan tanah. Masalah yang paling pokok itu. Karena pembebasan tanah itu menyangkut harga yang berubah-ubah terus itu. Ya, yang paling pokok itu. Jadi kalau pembebasan tanahnya tidak selesai, dan semuanya belum bisa dikerjakan itu. Peraturan pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak bisa jadi solusi, Pak? Belum. Justru itu belum bisa. Makanya mau dicari-cari jalan lain, mau dibuatkan suatu peraturan nanti. Tanah dari semula berapa harganya ditetapkan. Sisanya, walaupun itu masih dalam sengketa, kita sudah bisa pakai duluan. Kemudian sisanya baru kita berunding. Gitulah. Kalau dulu kan tanah itu masih disebutkan tanah milik negara. Kita pernah mengalami begitu. Jadi sangat mudah itu. Memang begini ya. Masalahnya kalau modal asing juga boleh kok. Hanya pembebasan tanahnya kan sama keluarnya. So, semua justru modal asing dia sekarang takut sama pembebasan tanah. Dan perbankan itu udah ada bisa ngelepasin duitnya sebelum tanahnya beres. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah mesti ngambil putusan yang cepat kalau yang kayak begitu. Tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama jauh ketinggalan kita gitu. Sama dengan infrastruktur energi. Itu kelihatan orang tidak lihat, karena secara fisik kan tidak kelihatan itu. Kalau listrik, orang tidak lewat tiap hari di situ. Nah, listrik sama idem dito itu masalahnya. Dan yang proyek 10.000 megawatt yang pertamanya kan belum beres. Yang kedua pun idem dito, masalahnya lahannya juga. Kalau tidak segera diatasi, industri kita akan makin terpuruk ya, Pak? Oh, jelas dong. Oh, udah pasti itu. Sekarang aja kan industri manufaktur kita sudah mulai doyong-doyong nih. Cukup berat, jadi saya tidak bisa gambarkan itu. Karena sekarang aja industri manufaktur kita itu ya mungkin sekitar 23% dari PDP. Dari pertumbuhan ekonomi kita jauh udah di ketinggalan. Kita pernah mencapai 28,7% dari PDB. Sekarang tinggal 23%. Kan melorot sekali. Demikian Ahmad Saifun dan saya Rizal Andika.